milik mereka. Hasilnya dibagi untuk mereka berdua. Untuk mewujudkan rasa rindu dan rasa cinta kepada ilmu dan majelis ilmu. Sementara mereka juga memiliki tanggungan. Tanggungan ma'isyah. Kecukupan dan kebutuhan keluarganya. Maka bekerja tidak bisa ditinggalkan pula. Apa yang mereka perbuat, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, mereka berdua bergantian. Hari ini Umar yang bekerja, temannya yang turun ke Masjid Nabawi, belajar dan menimba ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keesokan harinya giliran Umar yang belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara sahabatnya yang Ansar menggembalakan kambing-kambing milik mereka. Namun tidak sebatas itu. Mereka berdua memiliki kesepakatan dan sebuah perjanjian. Siapapun yang memiliki kesempatan bertugas untuk belajar di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk menyampaikan kepada yang menggembalakan kambing apa yang telah dia dengarkan hari itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa dipahami? Kesepakatan. Umar yang menggembalakan kambing, sahabat Ansar yang turun belajar. Tapi mereka sepakat. Kalau sahabat Ansar sore atau malam hari pulang kembali, Umar bertanya, "Apa yang kamu dapatkan hari ini? Apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini?" Sahabat Ansar bercerita begini, begini, begini, begini, begini, selesai. Ketika gilirannya besok hari Umar bin Khattab yang belajar sore atau malam harinya bertemu dengan sahabat Ansar. "Wahai Umar, apa yang kau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini?" Jadi memang mereka telah sampai pada tingkatan bahwa tanpa ilmu dan tanpa majelis ilmu ada satu bagian dari kehidupan mereka yang tidak lengkap. Ada sesuatu yang tidak lengkap dari kehidupan mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, lihat betapa banyaknya hadis-hadis yang diriwayatkan sampai kepada kita. Di dalam Sahihul Bukhari, di dalam Sahih Muslim, di dalam kitab-kitab sunan. Hadis Nabi SAW, "Kharajna ma'a Rasulillah." Nah, kami keluar menemani Rasulullah SAW. Atau "kharaja alaina Rasulullah SAW." Atau "wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," Nabi Muhammad memberikan mau'izah untuk kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan ini, "wa nahnu haula," sementara kami para sahabatnya ada di sekitar dan sekeliling Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain memiliki semangat yang begitu tinggi untuk menghadiri majelis ilmu dan untuk mempelajari dan menimba ilmu. Sebab apa sebabnya? Sebabnya karena mereka adalah generasi yang telah mencapai tingkatan yang tertinggi dan yang terpuncak di dalam ilmu dan majelis ilmu. Mereka bisa merasakan secara langsung betapa manisnya ilmu itu dan betapa tenangnya majelis ilmu. Jauh dari suara-suara keras. Jauh dari suara bising yang adalah Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, diam, tenang, tenteram. Yang digambarkan para sahabat, "Ka'anna ala ru'usina tuyur," seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung yang hinggap. Begitu tenangnya kami mendengarkan nasihat dan bimbingan Nabi SAW, burung-burung tersebut tidak terbang meninggalkan kami. Hinggap di atas kepala para sahabat seolah-olah seperti itu. Untuk menggambarkan ketenangan majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sikap seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Tidak boleh hilang dari dalam hati kita. Merindukan ilmu, majlis ilmu. Kita tidak bisa dan tidak boleh merasa puas dengan menghadiri majelis ilmu dalam sebulan sekali, sebulan dua kali, sebulan tiga kali, sebulan empat kali. Demikian juga kita tidak boleh merasa cukup untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang telah ada saat ini. Cita-cita kita harus tinggi. Harapan kita harus setingkat bertambah setiap saat. Nah, ketika kita telah merasakan enaknya belajar, nikmatnya thalabul ilmi syar'i di dalam majelis-majelis ilmu saat ini, maka seharusnya telah tumbuh dan lahir dari dalam hati kita keinginan dan rasa rindu untuk langsung duduk di majelis para ulama yang saat ini masih hidup. Persis yang telah dikerjakan oleh para ulama salaf dari semenjak zaman generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Tentu kita tidak boleh kalah sebagai manusia makhluk yang terbaik dalam penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada makhluk-makhluk yang lainnya, kita tidak boleh kalah semangat, tidak boleh kalah lemah dalam hal kerinduan kepada ilmu dan majelis ilmu, kepada kerinduan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasa mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya dengan duduk bersandar di sebuah batang pohon kurma. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau beliau tidak bersandar di batang pohon kurma itu, beliau berdiri sambil berpegang di batang pohon kurma tersebut. Hingga suatu hari datanglah seorang sahabat wanita dari kalangan Ansar menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan mimbar bertingkat tiga. Karena kata wanita Ansar tersebut, sesungguhnya inna li najjaran, sesungguhnya saya punya seorang pegawai dan tukang yang ahli dalam perkayuan, wahai Nabi. Apakah Anda berkenan apabila saya buatkan mimbar untuk Anda? Di atas mimbar itu Anda bisa menyampaikan wasiat dan khutbah untuk sahabat-sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti." Monggo. Kalau kita raja bilang begitu, silahkan. Kalau kamu mau. Akhirnya mimbar itu dibuatkan oleh tukang kayu dari wanita tersebut, jadi diantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejak kedatangan mimbar itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sering naik di atas mimbar, fa sa'ida 'alal mimbar. Kan sering kita baca hadis seperti itu. Lalu Nabi naik di atas mimbar. Namun suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbarnya memberikan nasihat dan wasiat kepada para sahabat, semua yang hadir saat itu mendengarkan suara tangisan seperti tangisan seorang bayi. Nah, mereka semua yang hadir saat itu, Nabi dan para sahabatnya, mendengar suara seolah-olah orang yang sedang merintih kesakitan dan kepedihan. Betul-betul menyayat-nyayat hati. Toleh kanan, toleh kiri. Ternyata tidak ada sahabat yang menangis saat itu. Ternyata suara itu muncul dari batang pohon kurma. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam turun dari atas mimbarnya, kemudian berjalan ke atas batang pohon kurma tersebut, lalu diusap dan dibelai. Persis orang tua yang membelai anaknya yang sedang menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabatnya bahwa pohon kurma ini menangis karena tidak lagi dipakai seperti dulu. Nah, berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak begitu jauh. Tidak bisa mendengarkan secara langsung apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makhluk mati. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala mampu memberikan perasaan kepada makhluk yang kita anggap benda mati. Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk membuat dan menjadikan makhluk berbicara. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Araftu hajaran kana yusallimu alaiya fi Makkah." Haditsun rawahu Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kata Nabi, "Aku masih bisa mengenali sebongkah batu yang dulu sering mengucapkan salam untukku di kota Mekah." Batu bisa mengucapkan salam. Nah, batu bisa mengucapkan salam. Binatang buas, serigala bahkan bisa berbicara seperti manusia layaknya berbicara. Sapi pun demikian bisa berbicara. Unta bisa berbicara seperti manusia berbicara. Ketika Nabi SAW meninjau ladang dan kebun milik para sahabat, saat itu datang seekor unta mendekat kepada Nabi SAW, berbisik, bercerita, mengeluhkan apa yang dirasakan oleh unta itu. Tidak berapa lama kemudian Nabi SAW bertanya, "Man rabbu hazal jamal?" Siapakah pemilik unta ini? Fa'idha syabun minal ansar. Tiba-tiba seorang pemuda dari kalangan ansar datang, "Saya wahai Rasul." Kata Nabi SAW mengingatkan, "Berbuat baiklah kepada binatang. Karena sesungguhnya unta tadi menyampaikan kepadaku, dia dibebani pekerjaan melebihi batas kemampuannya. Allah maha mampu. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Tusabbihu lahus samawat." Langit-langit bertasbih untuknya. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafkahuna tasbihahum. Kata Allah dalam Al-Quran, akan tapi kalian tidak bisa memahami tasbihnya mereka seperti apa. Kulit, tangan, dan kaki kita akan berbicara pada hari kiamat. Nah, bumi ini pun akan bercerita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang segala kejadian dan peristiwa yang telah ada di atasnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan tentang semua yang pernah terjadi di atasnya. Ini Allah maha mampu. Maka dalam kejadian tadi, ketika batang pohon kurma itu menangis, kata Nabi SAW, seandainya tidak diusap, dia akan menangis sepanjang hari sampai bangkitnya hari kiamat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan tidak seperti itu. Ini menggambarkan bahwa pohon saja merindukan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pohon saja ingin dekat dan lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu kita sebagai manusia yang dikatakan fi ahsani taqwim, dalam penciptaan dan bentuknya yang terbaik, harus melebihi, memiliki rasa rindu dan rasa cinta kepada ilmu lebih dari pohon tersebut. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, untuk mewujudkan rasa cinta dan rindu kepada ilmu dan ahli ilmi, maka sejarah emas para ulama telah mencatat bagaimana mereka melakukan hal-hal yang ajaib, melakukan sesuatu yang di luar nalar dan akal manusia. Mereka rela melakukan apapun asalkan dekat dengan ilmu, asalkan dekat dengan ulama, asalkan dekat dengan majelis ilmu. Asalkan. Al-Imam Malik rahimahullahu taala, kalau beliau telah kehabisan bekal dan biaya untuk belajar talabul ilmi syar'i, dari pagi hingga petang duduk tanpa kerja, butuh biaya kertas, alat tulis, dan yang semisalnya. Al-Imam Malik rahimahullahu taala memandangi atap rumahnya, kira-kira kayu sebelah mana yang bisa dilepas untuk kemudian dijual tetapi tidak mengganggu kekuatan atap rumah tersebut. Imam Malik rahimahullah. Luar biasa ya. Karena memang ilmu dan belajar agama itu bagi mereka, bagi ulama, memang ada dalam prioritas yang terdepan. Peringkat pertama. Rahimahumullah. Disebutkan di dalam biografi Al-Imam Baqi bin Makhlad rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar yang meninggalkan warisan besar pula untuk umat ini. Beliau menulis kitab hadis yang bernama Musnad Libaki bin Makhlad, lebih panjang dan lebih tebal serta lebih banyak hadis yang diriwayatkan oleh Baqi bin Makhlad daripada Musnad Al-Imam Ahmad yang telah kita lihat. Baqi bin Makhlad sendiri rahimahullah termasuk dalam jajaran murid senior Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Namun qadarallahu wa ma syaa fa'al, kitab warisan dari Baqi bin Makhlad itu tidak pernah ada dan ditemukan secara utuh karena termasuk manuskrip yang dihancurkan dan dibakar oleh tentara Tatar. Namun riwayat-riwayat di dalam kitab tersebut telah dinukil dalam kitab-kitab para ulama yang lain. Karena Basi bin Makhlah sendiri memiliki banyak murid yang meriwayatkan hadis dari beliau rahimahullah. Baqi bin Makhlad rahimahullah kana minal Andalus. Beliau ini berasal dari negeri Andalus, daratan Spanyol. Terlahir sebagai anak yang cinta kepada agama, didukung dengan lingkungan yang baik, keluarga yang cinta dan semangat beragama pula, maka semenjak kecil nama yang selalu didengar oleh telinganya, yang menjadi harapan dan figur yang dia banggakan, adalah seorang ulama besar, ulama dunia, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Nama Al-Imam Ahmad begitu harum di kalangan kaum muslimin. Baik kawan maupun lawan, semuanya segan kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Dan nama beliau telah terkenal sampai ke daratan Eropa. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tidak terlewatkan juga pemuda yang bernama Baqi bin Makhlad. Dalam usia yang masih 20 tahun. 20 tahun usia Baqi bin Makhlad. Rahimahullah, beliau tinggalkan negeri Andalus. Menyeberang lautan. Turun di jazirah Afrika. Kalau kita lihat peta, Spanyol dan Afrika tidak begitu jauh. Lautannya bukan lautan luas. Bukan lautan bebas. Baqi bin Makhlad yang masih berusia 20 tahun menyeberang lautan dari Eropa, turun ke Afrika, lalu berjalan kaki. Mesir, Damaskus, terus turun sampai ke Baghdad. Dengan tujuan ingin belajar langsung kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Tetapi sebelum tiba di kota Baghdad, Baqi bin Makhlad rahimahullah telah mendengar berita bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sedang menjalani masa hukuman dalam rumah yang dijatuhkan oleh penguasa. Karena Imam Ahmad tidak sependapat dengan penguasa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Baqi bin Makhlad mendengar bahwa Imam Ahmad dilarang untuk mengadakan majlis dan halaqah ilmu, menyampaikan hadis di luar secara umum. Itu tidak diperbolehkan oleh penguasa. Tetapi karena memang telah memiliki semangat, cita-cita yang sudah bulat, tetap Baqi bin Makhlad berangkat ke Baghdad, memilih tempat untuk beristirahat, menyewa kontrakan, meletakkan barang-barangnya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala berangkat ke Masjidul Jami', Masjid Raya Baghdad, untuk mendengar berita, untuk mencari informasi tentang Imam Ahmad Ibn Hanbal. Belum pernah bertemu sekalipun, hanya sekedar mendengar. Ternyata di Masjidul Jami' saat itu Al-Imam Yahya bin Ma'in sedang menyampaikan hadis kepada segenap ahlul hadis, para pecinta dan perindu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baqi bin Makhlad duduk di antara mereka. Ternyata setelah Baqi bin Makhlad bertanya kepada salah seorang di antara mereka, "Siapa imam yang sedang berbicara ini?" Jawabannya Yahya bin Ma'in. "Ah, Yahya bin Ma'in." Tidak berapa lama kemudian ada orang di barisan terdepan keluar, maka celah kosong itu segera dimanfaatkan oleh Baqi bin Makhlad. Selesai pembacaan ilmu hadis, selesai pembacaan riwayat dan hadis, kesempatan bertanya dibuka oleh Yahya bin Ma'in, maka Baqi bin Makhlad rahimahullah ta'ala bertanya, "Wahai imam, ma taqulu fi fulanin bin fulan bin fulan? Apa pendapat anda tentang si fulan bin fulan bin fulan?" Di situ disebutkan, barakallahu fikum. Di situ disebutkan bahwa Baqi bin Makhlad bertanya tentang beberapa nama perawi hadis yang ditemui dalam sepanjang perjalanan dari Andalus sampai Baghdad. "Fulan," kata Yahya bin Ma'in, "thiqah, fulan dhaif, yujarrih wa yuwaththiq." Nah, menyebutkan si fulan ini perawi yang kuat, perawi yang lemah dan seterusnya. Saking banyak yang bertanya, orang-orang protes. "Hei rajul, wahai orang, ghairuka lahu su'al, orang lain juga punya pertanyaan, bukan kamu saja yang punya pertanyaan, gantian." Saking banyaknya tanya. Tapi karena Baqi bin Makhlad punya semangat bertanya, akhirnya satu lagi, terakhir. "Apa pendapat anda tentang Ahmad bin Hanbal?" Wah, Yahya bin Ma'in berubah wajahnya. Kamu tabu istilahnya. Kamu bertanya kepada saya tentang Ahmad bin Hanbal. Terbalik. Seharusnya kamu tanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang saya. Ulama besar, imam dunia. Kata Baqi bin Makhlab, ternyata orang di Baghdad masih ada yang menghormati dan memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk mereka ahlul hadis. Pulang, meninggalkan majelis tersebut, beliau bertanya kepada beberapa orang, di manakah letak rumah Imam Ahmad bin Hanbal? Ditunjukkan ini rute dan rumahnya. Selesai, tepat keesokan harinya Baqi bin Makhlab datang ke rumah Imam Ahmad, mengetuk pintu rumahnya. Nah, setelah diketuk pintu rumahnya, wahai imam, ana rajulun gharib naidar. Saya ini adalah orang yang sedang bepergian, petualang, orang asing, negeri saya jauh. Tidak ada tujuan saya datang kemari kecuali untuk bertemu dengan Anda, ingin mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata imam, "Mama, kamu dari mana?" "Saya dari Andalus, wahai imam." "Ah, Andalus itu di jazirah Afrika." "Oh, masih jauh lagi wahai imam, seberang lautan." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Orang seperti kamu ini tidak boleh untuk ditolak karena jauh. Tidak pantas untuk ditolak permintaannya. Tetapi barangkali kamu pun sudah mendengar, saya mendapatkan hukuman dari penguasa, tidak boleh keluar menyampaikan hadis, tidak boleh membuat halakah-halakah ilmu." Nah, kata Baqi bin Makhlab, "Wahai imam, ana majhulul ain indakum." "Wahai imam, saya ini orang yang tidak begitu dikenal di antara masyarakat Baghdad ini. Kalau Anda berkenan, biarkan saya tetap belajar ilmu hadis, mendengarkan riwayat hadis dari Anda, sehari 2 atau 3 hadis saja. Tapi besok saya akan datang ke sini berpura-pura dalam bentuk sebagai seorang pengemis." Ini luar biasa, ajaib dunia. Orang kan tidak punya perhatian. Orang mengemis itu kan biasa ketuk pintu rumah orang kan begitu, minta nyuwun paring-paring misalnya kan gitu. Minta sedekahnya, "Den, tuan," kan begitu. Ini sesuatu yang biasa, tidak menarik perhatian orang. Berbeda kalau, "Woi imam, bacakan hadis buat saya." Penampilannya sebagai seorang penuntut ilmu, penampilannya sebagai seorang ulama, santri. Wah, penguasa tahu. Bisa berabe. Kan begitu. Keesokan harinya Imam Ahmad setuju. Ya, keesokan harinya apa? Baqi bin Makhlab pakai tongkat, kepalanya ditutup, kertas dan tulis, alat tulisnya di bawah lengan. Ketuk pintu rumah Imam Ahmad. "Al-ajra rahimakumullah." "Al-ajra itu pahalanya, Den. Semoga Allah merahmati Anda, Den. Pahala-pahala." Kan gitu. Kata-kata ini adalah kata-kata yang biasa diucapkan para pengemis zaman itu. Nah, jadi bukan kata-kata yang asing. Itu sudah biasa didengar orang Baghdad. Pengemis. Suka minta-minta lagi. "Al-ajra rahimakumullah." Imam Ahmad buka pintu. Orang lain kan gak begitu perhatian. Di situ Imam Ahmad membacakan 2-3 riwayat hadis. Kala imam, kala haddathana fulan an fulan, haddathana fulan, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicatat. Kalau saya setiap hari 3 terus gitu. Sampai akhirnya hukuman itu dicabut oleh pihak penguasa. 300 hadis itu berhasil ditulis oleh Baqi bin Makhlab dengan cara seperti itu. Kemudian setelahnya bukan 300, ribuan hadis yang berhasil dicatat dari Imam Ahmad bin Hanbal karena telah diizinkan penguasa untuk membuat halakah-halakah hadis rahimallah. Baqi bin Makhlab pakai qaf Baqi. Ya-nya musyaddadah, Baqiyun. Itu Baqi ibn Makhlab, seorang imam ulama hadis. Nah, mungkin di zaman ini tidak ada yang mau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan-jangan besok ada yang ketuk pintu rumahnya Ustaz Mubarak. "Ustaz, sedekah hadisnya Ustaz." Alhamdulillah kita syukuri, kita hidup di negeri ini tidak ada hukuman, tidak ada tata tertib, undang-undang Ustaz tidak boleh mengajar. Bebas. Antum juga datang ke sini tidak perlu dalam bentuk pengemis semua. Bentuk kaipang, perguruan pengemis gitu ya. Enggak perlu. Rapi, Masya Allah, harum, bawa mobil, sepeda motor, boncengan, angkot umum semua. Datang terang-terangan dari, mau kemana? Belajar ta'lim, ilmu hadis. Belajar ta'lim, manhaj salaf. Terang-terangan, enggak perlu takut kan begitu. Gak perlu takut ketahuan sama intel penguasa. Terus tangkap. Seperti zaman Imam Ahmad yang kita ceritakan tadi. Tidak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kata panitia, mohon taklim selesai jam 5.30. Waktu keperluan persiapan salat maghrib, panitia. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaAllah badan isya. Karena badan maghrib bisa taib. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.